ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم أشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير كل الأنبياء والمرسلين وعنانه وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أمرنا بإتصام حبل الله والإبتعاد عن الأداة الجاهلية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Semuanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disyukur milik Allah yang kemudian Allah masih berikan kesempatan kepada setiap kita untuk menghela setiap jatah kuota bernafas yang setiap laan setiap kita itu mendekatkan kepada masa expired kita, masa berlakunya kita. Di makanan aja ada masa expirednya, biasanya disimpannya di bawah itu. Bawa orang yang ada gampang, cuman tidak berbentuk takto ya, sehingga itu seni hidup. Maka berhati-hatilah dengan kematian, karena orok maut numajahna seperti Olga Saputra pun wafat. Kemarin hari ini Mustafa Ali Yaakub DKM Istiqlal ya. Gak pandang dia ulama, gak pandang dia rakyat belata ya, kalau ajalnya sudah tiba. Saya lihat wajah Aki Ukti sekarang bercahaya sekali setelah duhur tadi. Tong Ato yang disebut cahaya anda. Biasanya suka ayah pengumuman di masjid di Sukna. Kemarin mah Ustaz bisa asa cahaya. Menurut itu mawon. Ya. Luar biasa. Ini tema yang menarik bagi saya. Karena memang satu frekuensi saya juga mau bahwa dialati kalau ada usia besok tentang ini, jangan tanya aku di masa lalu dir mantan. Maafkan aku yang dulu ya. Sekarang aku udah hijrah jadi enggak ada pacaran, aku langsung nikah. Ya, aku enggak ngejanjiin kamu akan aku beri coklat. Aku mah nunggu seorang yang memberi seperangkat alat sholat. Ya. Kalau Nun mati ketemu Tanwin, Nun mati ketemu Mbak itu ikhlas. Kalau aku ketemu kamu ijab. Ijab. Jadi bicara masa lalu, bicara mantan. Tapi bicara mantan harus objektif. Saya mantan. Mantan terbener. Mantan kelam, mantan hitam. Lalu Allah masih memberikan kesempatan untuk saya bebersih, mandi, mensibgoh diri, menceluh. Waman ahsabunu sibgoh tamin Allah. Celupan mana lagi yang lebih baik daripada cerita celupan Allah. Maka tadi Al-Baqarah 218 menyatakan orang-orang beriman itu adalah dia yang berhijrah, berjihad. Lalu dapat pelukan Allah dengan rahman rahim. Syukur, siang ini kita kembali di jadikan keluarga Allah dengan menyengaja datang ke masjid. Karena keluarga Allah itu hanya dua. Satu penghafal Quran, dua pemakmur masjid. Dan the real man go to masjid. Lelaki sejati itu orang yang mau ke masjid. Buat bukti kalau nyari jodoh yang mau ke masjid. Kalau Allahnya gak ditinggalin, harapannya kita juga gak ditinggalin. Tapi kalau sholatnya udah ditinggalin, sakasai kumajul mah gak ditinggalkan sholatnya. Apalagi kamu ya, jadi tinggalin. Berapa gajimu sampai meninggalkan sholat? Sujud ya? Maka berhijrah lah. Pindah dari kemalasan kepada semangat. Al-kasal daun, malas itu penyakit. Cuma gak ada yang terapi kemalasan mah, kecuali dirinya sendiri pun dengan hidayah. Ayah jelma males ngaji, langsung begal, panona ceku, nesakau, kunau, setelah itu ngaji, amlalin tukwe. Tapi mau dua poe itu makan, diminum, kaciri. Padahal kebutuhan fisik dan jasad itu lebih banyak kebutuhan ruhani. Kalau lapar, makan, minum, haus, tidur ngantuk. Kalau ruhani enggak terisi dengan ngaji, itu biasa-biasa. Tapi sekali dia berbuat jahat, memutilasi temannya sendiri. Maka penting bagi hal seperti ini. Saya mohon doa semoga semua tanya karena kesibukan dan semua juga punya kesibukan. Ya, luar biasa tentang jangan cari aku di masa lalu, karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian, yang paling jauh adalah masa lalu, dan yang tidak akan terulang di dunia adalah tiga hal. Satu, ucapan, itu sudah dicatat barusan. Kedua, kesempatan. Ketiga, hari esok, hari kemarin. Hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, besok misteri. Maka bersyukur setiap detik yang masih Allah beri untuk kita jadikan investasi berarti dalam hidupnya. Karena detik terus bergulir, masa terus berjalan, malah terasa cepat saking nikmat, waktu terus melaju mendekati malam. Berganti dengan detik. Sahabat, bicara masa lalu, bicara kenangan lama, bicara ya kita punya masa lalu, punya mantan, termasuk kekasih. Tapi jangan terjebak, kalau ketemu kekasih bilang aja, kalau ketemu masa lalu, pi kabare enak zaman itu. Kan banyak yang kemudian mantan mau kembali karena penyesalan. Kini kau datang dengan penuh sesal, gituin aja yang mau kembali. Apalagi mau kembali ngajak kita ke jahiliyah, mencoba untuk meruntuhkan hatiku, aku tak bisa, bilangin gak bisa. Kamu kemana aja kemarin, mengulang rasa itu. Bila kau ingat kau telah mengkhianatiku, sakit tau. Tapi dia teh keluar air matanya, bilangin aja. Air matamu tak cukup bagiku, bisa melupakan semua yang terjadi. Bilangin, sambil pakai gerak. Terlalu akhir, luka di hatiku, aku tak bisa mengulang rasa itu. Jangan cari aku di masa lalu. Sekarang aku sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang aku sudah berhijab, aku sudah berhijrah. Aku gak nyari yang ngasih coklat, tapi aku sedang menunggu yang nyari dan ngasih seperangkat alat sholat. Maka take me out, bawa aku keluar dari sini. Arti seorang mantan, ya menurut kacamata sosial, mantan adalah ansuri. Mantan adalah tulang rusuk pria lain yang pernah kita pinjam. Jadi tulang rentalan, tulang rusuk rentalan. Mantan itu adalah jodoh made in China, karena nggak bertahan lama. Menghancurkan hatiku, kenapa? Emang hatiku made in China ya? Jujur luluh lantang, tau? Ya? Ngajak balik mantan ibarat menjilat bulu kelek sendiri, gak jelas rasanya. Kuntan dapat happy juga tuh, pernah ngorak ya. Ini kemudian dia suka berbaik sangka sama aku teh. Tapi usianya berapa nih? Tampak 100 tahun lebih muda. Ini ada aku apa itu ya. Namanya juga bubuk super mie. Mantan adalah jodoh yang masih dalam masa tenggang. Tahu masih ada kuotanya atau enggak ya? Mantan masa lalu adalah cobaan. Kalau mantan cobaan, pacar ujian. Kalau selingkuh itu pilihan. Life is a choice ya? Gak boleh ah. Mantan adalah jodoh yang harus diretur ya. Kita mau ya Allah manganya enggak. Mu'on itu adalah silaturahmi dengan mantan yang tertunda. Dia memanggil dijeng mantan, katanya silaturahmi, jangan terjebak rasa CLBK, celebek ya. Cinta lama bersemi kembali ya. Terus mantan adalah jodoh yang dianulir oleh Allah. Maka jangan sakit kalau lihat mantan itu teh, ketika kita putus sama mantannya, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Sudah, nyari lagi yang lain. Tiga hal yang begitu menyakitkan dalam hidup. Tahu gak apa itu? Difitnah, dilupakan, ditinggalkan, dan diingatkan tentang mantan itu nyakitnya. Kamu mantanan gak sukses. Kalau aku ketemu Mulan Jamilah ya, itu sakitnya luar biasa. Asli, dulu pernah sekosan di Ciamplas, kalau pulang ngeband dia di dimensi dulu. Evi antar kan gak cincera, Erwan sombong. Di pinknya cara sibuk menemukan air. Maka barang nyakitin itu dikenal, dilupakan, dan diingatkan tentang mantannya. Mantan adalah jodoh yang dikembalikan karena habis masa pemakaian. Jangan cari aku di masa lalu ya. Cicing aja tengah boy kemah tunduh. Ya harus campur seserian. Maka persahabatan, apa persamaan setan dengan mantan itu, karena paling sakit kalau diingatkan ke masa lalu. Emang ada Ustaz? Persamaan setan dengan mantan ada. Sama-sama menyeramkan karena terlebih kalau penampakannya mendadak. Itu kalau ketemu mantan di mall langsung hasil muka itu. Kok mau beki gelis? Apa aku ya? Aku maaf. Kayak korong tadi langgaan. Mantan itu adalah jodoh orang lain yang sudah kita rasakan pahit manisnya. Ya sudah, syukuri pernah nyicipin. Astagfirullahaladzim. Ini kan jangan cari aku di masa lalu. Jadi bicaranya sekarang masa ini kan sejarah. Masa lalu sejarah lihatnya kayak spion aja. Sewaktu-waktu jangan fokus. Dan setiap kita manusia pernah punya masa lalu. Kita tanya Mrs. and Mr. Never. Pernah ya. Gak ada yang gak pernah. Semua pernah. Pernah mengalami. Ya, luar biasa. Mantan adalah jodoh yang tak akan terlupakan. Jadi mulai yang apal ingetan, berlubang inget-inget mantan. Jadi apalan teh inget terus, tapi yang kena kurang kena mantan. Ya, jadi bicara hijrah, bicara adventure. My hijrah, my adventure. Fluktuasi. Kemarin Dados, makasih semua doanya. Dados saya terus berjalan. Saya membanting orang-orang yang lagi lelah hati, resah. Sampai tenggelam. Kalau kemarin Fadil mau bunuh diri 3 kali juga, udah belum waktunya. Kalau ada saya ketemu seorang yang cantiknya luar biasa, yang besok siarannya dikit, Desilvi, seorang model yang luar biasa. Kalau tidak dipertemukan Allah, dia memutuskan untuk sama bunuh diri juga dengan bayi. Sekarang alhamdulillah sudah masuk di PHB ya, sudah dalam bayi. Mendoakan ini terus on the road ke, jadi pindahin ikan laut ke kolam, pindahin anak jalanan ke masjid, back to Allah. Doakan dimudahkan ya. Maka punten penampilan Pak Efi mah gini dah. Kemarin sempat dakwah on the street ke jalannya, pakai gamis, sungsirikun udah jalanan bau baju pemanjikan dipakai. Pemanjikan, ayo tegal ya. Jadi banyak nggak sih pakai flanel nih orang Amerika Serikat ya. Jadi luar biasa, nikmat sekali fluktuasi static dynamicnya sangat dirasakan juara ya. Maka terima kasih, temanya sangat menginspirasi ya, spesial hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa pindah. Pindah. Itu udah hijrah. Ya. Lalu secara logo itu pindah. Secara istilahan adalah pernah datang sahabat ke Rasulullah berdua lagi jadi pemuda hijrah. Ya Rasulullah, beat aku mau berhijrah dan berjanji akan begini, begini, begini. Kalau hijrah mah sudah gak ada lagi katanya. La hijrota ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah kemerdekaan Mekah. Gak ada hijrah lagi di Mekah ke Madinah karena dua-duanya sudah aman sekarang. Walaupun nanti ada ayat yang kalaulah di Anisa tadi pagi, kalaulah ada ketertekanan dalam sebuah keadaan, jangan diam di sana aja atau keluar dari out of the zona, keluar kena zona entar teh. Kamu teh nih diam wae jika tai kotok gani, sok keluar. Ya. Muni kelam gitu keluar. Itu perintah. Ya. Maka kata Rasulullah, la hijrah tabak dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Walakinna hijrata jihadun wa niyyatun. Kuatkan saja untuk memindahkan niat berjihad. Jihad tidak mesti ke Suriah, kita punya wilayah sendiri. Jihad pola pikir, way of thing, frame of thingnya dirubah. Mutadina konvensional jadi syariah, mutadina jahiliyah jadi hidayah. Ini hijrah yang paling murah. Maka perlu komunitas seperti ini. Karena static dynamic hijrah itu salah gaul aja dikit, itu batalnya lebih ngejauh lagi. Life is a process. Life is a never flat, gak pernah lurus. Hati-hati dengan hijrah, main-main. Maka hijrah bukan ucapan, aku pemuda hijrah, daripada pemuda hijrah, mending pemuda idaman. Yes. Bahaya hijrah itu bukan mainan ucapan. Hijrah itu mainan perilaku. Lihat kan kita sudah berhijrah. Lalu jaga wudhu. Bagaimana? Terjaga wudhunya? Jaga wudhu, miracle of wudhu. Kalian harus paham. Itu alumni kita nanti berbagi di sini ya. Miracle of wudhu. Si Fadil jaga wudhu luar biasa. Tapi setelah berwudhu, godaannya Allahu Akbar. Aku gak begitu ganteng, tapi ngangenin jangan gentle. Jadi loba lalu mengemrong. Ini ujian-ujian Allah, ayat-ayat cinta kan. Ustaz nikahin aku, adik kamu. Ustahar tului kekemuhan, adik kamu. Mau hijrah mau nikah ya. Banyak itu godaan alat itu. Di sini kamera, gak kuat lambaikan tanah. Sampai dia gak peduli aku punya istri. Memang tanda kiamat 17, 15, 150 maksimal itu. Suriah sudah. Malah di mana ya? Yang negara apa? Rusia ya? Yang suaminya berpoligami dikasih tunjangan. Saya nggak ambil itu. Kenapa nggak ada tunjangan? Nggak mau. Ini sudah sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Awas hijrah, Allahu Akbar. My hijrah, my adventure. Maka kalau pertanyaan hijrah itu apa? Secara bahasa pindah. Secara istilahan, innama amalu bin niat. Amal itu tergantung niat. Hijrah adalah amal. Niat hijrahnya apa nih? Move on dari kelelahan hati, karena diputusin pacar, karena gagal usaha, kuliah gak lulus-lulus, ah capek, mending hijrah. Kemana tuh gaya? Harus niatnya karena Allah. Innamal a'malu biniat Bukhari itu bab ilmu. Wa innamalikullim ri'im manawa. Apapun urusannya tergantung niat dan apa yang diniatinya. Paling kanat hijratuhu ila dunia, kau hijrahnya karena materi, yusibuha. Allah akan berikan di surat Al-Isra. Kau inginkan dunia, aku beri. Tanpa dikurangi di dunia sedikit pun. Tapi punten, karena dunia mah akhirat gak dapat. Maka pengen kaya mah harus sholat, Cina, para raya. Ya. Maka mantan adalah tulang rusuk buatan Cina. Kalau jodoh mah tulang rusuk ya, kalau mantan mah tulang busuk. Karena sudah tidak jadi milik kita lagi. Yang kemudian hijrah itu paling karena hijrah tuh ila dunia ya siwa awi meruatin yang kiwa, atau hijrahnya itu karena perempuan itu tolabul ilmu, itu tolabul eceng. Beda kalau karena Allah nyari ilmu tiba-tiba ketemu frekuensi yang sama kayak anak-anak kalatif berapa yang sudah saya nikahin. Nah, apa-apa nulama kalatif keikip nyari jodoh dengan sok nyari ilmu, ilmu temenang jodoh armungin tentu. Ya, maka kalau udah jomblo gak punya pasangan, terus mah jomblo itu buka pasangan sama makhluk manusia, terus jomblo itu Allah, jauh di Allah. Kita sekarang mah deketin aja Allah, setuju? Karena Allah yang melembutkan hati siapapun untuk jadi ujian bagi kita, bukan segalanya. Saya digoda luar biasa, ada saksi hidup tuh. Dados ini ngebandring banyak orang, jadi mau bayar kemana kemana. Ustaz ikut, biarin saya berhenti ngantor, yang penting bisa ikut Ustaz dakwah mengeluarkan orang dari kegelapan. So, yang tadinya gak pakai jilbab, jadi di jilbab. Tapi karena sering berinteraksi, jujur aja manusiawi aja, cinlok. Hampir terjadi cinlok. Ya, terus pakai sambal suhu, cinlok. Cinta lokasi karena, aduh bapak, ah ini harus ekstra wudhu ini. Bener-bener bang, bareng kelekan, gak kuat lah mereka. Berat hijrah itu. Maka, awi merahatin yang kiwa, atau karena imro'ah, istri yang akan kau nikahi, kamu nikah nikah aja, jangan sok hijrah. Banyak anak hijrah ya, tapi tidak harus disebut namanya. Yang kemudian ada pertanyaan lewat DM IG, Ustaz, bagaimana hukum saya ketika tidak pernah lagi percaya sama Allah? Astagfirullah, itu teh anak hijrah. Kunaon peda dinyanyari ku salakina setelah menikah setelah hijrah. Kamu percaya ke Allah, ayo nih. Nah, cicing kanan di kolong langit, di kolong langit nangis, lalu cuk kontrak tuh beladi itu tuh. Mulain waktu, ada enggak? Sampai segitunya gitu, capek. Berarti niat yang enggak lu, pantas kata Nabi, awim ro'atin yang kiwha, fahijrotuhu, mahajarohinai. Itu arti hijrah. Tergantung pindahnya kamu itu, memindahkan apa, dan pindah menuju apa. Fa'inatan habun, mau kemana. Maka jangan tanya aku di masa lalu. Biar masa lalu itu kukubur hidup-hidup. Pilihan ya. Mau pergi melawan masa lalu, ketemu mantan, itu adalah sejarah. Kita sudah di pulau ini, rek maju melawan harapan. Masa lalu berenang jauh, ini maju melawan alam. Tong betah di peta iya, karena perjalanan kita luar biasa. Alam rahim, alam dunia, ini alam kubur. Alam kubur tuh panjang sampai dunia ditilepan dulu ke Allah. Nanti sudah beres semua, dibuka lagi alam mahsyar. Di alam mahsyar itu rata. Satu usia tak berbaju yang ditutup-tutupi sekarang kemah. Sampai Aisyah bertanya, ini hadisnya sorry dari Bukhari dan Muslim merewatkan mutawafun alai. Ya Rasulullah tuh kemah long cenah ka abi. Tuh Aisyah berorak aning alinu gitu. Ku matahari didekatkan juga orang fokusnya enggak ke orat lagi, jangan goyobot. Karena ada keterangan ditenggelamkan satu mata kaki, selutut, ini dengan keringatnya sendiri kebayang gak panasnya. Maka mun kemawat, boehna make sapu, make duit, bising jangar matahari dekatkan, beli sebelak ceker, tapi akhirnya udah ganggu, ejen pop ice, nya seger bibita sama sate tang, dan mah duit, bayar duit monopoli, mimpi kali ya. Ini wala ainun ra'at wala udunun samiat wala aqlun mutasawwarat, urusan akhirat itu enggak bisa diimajinasikan oleh akal dan pikiran, dibayang-bayang oleh mata. Tidak bisa keseraman dan kenanya didengarkan oleh telinga. Kalau ada yang menggambarkan surga masih kejangkau sama telinga, belum apa-apa itu. Yang terkeren kebayang enggak? Puncak nikmat akhirat itu bukan surga ternyata, melihat wajah Allah. Syaratnya hati harus bersih, harus lempeng, enggak boleh ada dengki, enggak boleh ada iri. Nggak boleh ada hasud. Ilaman atta Allah illa biqalbin salim. Keren ya, di surga lihat. Rinding kalau... Kebayang nggak sih kalian teh? Ada sesuatu yang amazing. Lihat wajah Allah yang memegang ubun-ubun kita. Yang memegang setiap sel darah kita dan mengendalikannya. Yang memberikan detak nadi kita. Yang mengoperasikan seluruh... Itu kita ditemuin dengan yang membuat Allah. Maka jangan tanya aku di masa lalu, aku sekarang lagi fokus ke apa yang aku ingin lihat. Amazing. Surga gak ada apa-apanya kalau udah lihat wajah Allah. Punya cita-cita ke sana enggak? Maka mau enggak masuk surga tanpa hisab? Dia enggak wudu. Biar wafatnya dalam keadaan wudu, syahid, langsung ketemu. Karena Rasul pun melihat umatnya di asari wudu, di asari sujud, dari bekas wudu dan sujud. Jangan terjebak sepatu Fir'aun yang sekarang dia ada di neraka. Tapi mari kita pelajari sendal Bilal ada di surga. Kenapa? Karena Bilal menjaga syukur wudhu dengan sholat. Gimana? Maka amal tidak, Allah tidak melihat amal seorang itu banyak, tapi kecil, konsisten. Maka banyak orang bertitel tidak berkualitas, tapi banyak orang yang berkualitas walaupun tidak bertitel. Wudhu itu mencerdaskan. Saya baca status Kang Hendar, cerdasan itu anugerah. Alhimni rusdi. Kitanya dekat saja sama Allah. Ai gurunya Muhammad Rasulullah siapa? Mursyidnya? Murabinya siapa? Murabinya itu Jibril. Makanya Nabi patronan. Pernah ke Nabi seperti kita mendatangi dosen? Dosen pohodohi. Atau Nabi sapa penting dalam sebuah riwayat misalkan kumpul dengan kemana Muhammad? Ya dengan Jibril mau hodohi ke sama yang salun kan apa? Makanya saat-saat itu di download langsung. Dan murojaahnya Ramadan itu. Inna anzalna fi lailatul qadr itu murojaah dengan Jibril. Kembali ke laptop, hijrah. Apa makna hijrah? Kapan harus berhijrah? Kapan harus berhijrah? Waruja fahjur surat naon dah? Warujja fahjur al-mujami al-mudasir ayat 5. Tinggalkan dosa, kapan? Do it now, sekarang juga. Gimana tinggalkan dosa itu? Do it now, do it now, do it now. Kami buruhan hijrah itu, do it now. Kerjakan dari hal yang kecil, dari saat ini, dari diri sendiri. So do it now, karena ajal tidak pernah menunggu taubat kita. Maka move on, hijrah itu move on dan taubat makna lainnya. Maka lupakan, jangan cari aku di masa lalu. Hey, hati kalian bukan bandara, hati kalian bukan terminal kapal terbang. yang banyak landing di hati kita sebatas singgah saja. Emang hati aku bandara apa? Kamu datang dan pergi tanpa bayar retribusi. Siapa kamu? Sudah, hati kita membuat landing Allah. Setuju ya? Ini ada kisah ini unik. Bolehlah di share nanti di sosmed. Ada orang nganggur, kuliah gak lulus, kerjaan gak punya, keahlian pun terbatas. Lalu apa yang terjadi? Aika Hayama selalu punya dan selalu ada. Manusia itu ajalnya, apa, akalnya melampaui aja. Curhat ke Ustaz. Yang kawin, win. Yang kawin, pernah yang kawin, isin, usaha, upa RT, terus upa RW. Terus gimana? Ya sudah Ustaz punya cara tercepat, super cepat, percepatan, biar aku cepat dapat jodoh. Right? So, right nama kenana? Tat, wirid. Oke, wirid naon tat. Ya wirid we yang kamu mampu pas tat mas tetok tuh. Subhanallah. Ah, saya baru nyoba kata hese. Nah, itu alhamdulillah. Ah, panjang tuh itu tat. Cing alusnya orangnya. Ini diatur mas Allah kayak gitu. Yes, aslina wani diriung menyembuhati nasok. Nah, disebut Allah. Pokoknya ayah nu nanya nanaon, ayah nu ngajak nanaon, jawab iku Allah. Bray, nu tadi nanti buka gawe, ayah nu nawaran gawe. Ini hijrah dia. Hijrah ucapan nu tadi ngomong tu paruku cukup diganti katanya jadi Allah saja. Bray, kulina. Allah. Mana jadi kio? Bray, gawe ah, kuru gaji nangus. Allah. Semua diignore dengan jawabannya Allah. Sampai terkenal orang itu dengan satu ucapan Allahnya. Sampai pejabat pun datang. Saya tadi gawe di kantor saya, menduduki satu jabatan wakil saya. Karena Mismawan ayeuna butuh pemuda anu konsisten. Allah. Tapi pejabat bingung yang jelema hayang nanaon. Tapi jadi berpengaruh dengan satu ucapan Allah. Sampai datang, aku punya anak. Urang butuh jelema, sok mun mane bogo ka anak urang nu panggeulisna sadaerah ieu. Sok asa mane daek digawe. Ulang tuh nyebut Allah, dan memang targetnya perempuan itu. Tapi akhirnya dengan hidayah yang Allah beri, dia tidak mengambil kesempatan itu. Aku cukup dengan Allah saja. Dia berpikir begini, hidayahnya. Arek nyebut Allah di mulut saja belum masuk ke hati, apapun mendatangi dia. Keren. Dan zikrullah itu lebih ajib daripada jihad di jalan Allah. Karena menjadikan antibody. Allah. Omongan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allah baru. Pokoknya Ustaz Arifin yang ngambilin kenang nanya, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Jadi muatin. Akhirnya dia, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Maka aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup. Kalau kita sudah dekat sama Allah, mau apa? Hijrah adalah mahijratuhu. Hijrah kepada apa yang dihijrahinya, illallah wa rasul. Mau gak? One day one ayat, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, selalu punya wudhu, baik betul boga Ferrari, boga Rubicon, boga Alphard, boga Indomart, baik. Ya, tapi orang pun boga wudhu. Terus mau acun ini, mau korupsi, ada gak orang wudhu bulan puasa? Ada gak? Wah, melatih kejujuran wudhu. Tadi nacunin, Tuk cobaan ya. Haram pang gak kenal rumah sakit, gak kenal spa sauna. Tahu spa sauna perawatan? Istri saya kemarin pulang dari sauna baliknya spa. Tinggalin duitnya ditewak satpam. Jadi spa bener tuh. Spa kaget. Kudu Allahu Akbar. Kudu. Gambaran dan simbol kita tahu wudu itu guru. Tidak ada sholat kalau tidak ada wudu. La sholata liman la wudu'a. Kekuatan wudu'a. Ini mujizat yang terpraktekan. Dan saya kampanyekan ini terus. Ternyata perubahannya dari dalam. Dakwah tidak harus pakai mulut, pakai praktek. Pom bensin saja sekarang nyediain fasilitas angin dan air. Kenaon dah keur wudu. Cain yang pakai wudu, anginnya keur hair dryer. Tak tukar rumah anduk. Kenaon nyam, cici, keur wudu. Haram pak. Aslina. Sampai ada di Tambihul Ghafilin itu. Karangan Imam Al-Ghazali. Satu keutamaan wudhu, kalau keluarga kita merasa tertekan, teranjak, underestimate, under pressure, sok, suruh semuanya berwudhu. Maka jangan cari, aku di masa lalu, bahwa lama orang terbawa jeung sibenget-sibenget acak. Catatan, wudhu bukan sibenget. Maka menurut babaturan Rami Jodrarai, terjelas banget, nah, bejaan, seseh tak banget. Kenal wudhu, kiwir, kan dia? Dengan nah, boleh wudhu dari kaki dulu, ada marotimnya, ada tata cara. Berarti mujizat ini yang terpraktekan. Sok ya, ngaji mah tidak harus lama-lama, ngaji niskeun SMA. Do it now. Waruja wahyud, tinggalkan maksiat. Tapi, cek Mujamil ayat 10, ya. Ayat Mujamil ayat berapa setiap di indeksnya teh? Nggak boleh, nggak kuat mental, harus kuat mental. Masih banget wae kunaon sih? Cie. Pasti hijrah lah gitu. Anjir, ternyata gelo sholat wae. Anjir, gelo sholat wae. Berarti tegalo ya. Edan ini, ngaji wae. Salut lah. Panas. Buat dengan cici teman yang lupa tante cobaan yang gurih saya wudhu tapi bisa sih ngena jika orang terangkan ngenana dahar sebelah ceket gurih jadi hasil lah pokoknya udah cobaan tentang kemah dalam mengkampanyekan mujizat yang namanya wudhu itu kamar mana mau emer yang cair warung itu kedah retro bosan sok bawa wacai kang bawa wacai lain yang ngat toilet saya mau mabungan dirinya sok ame haram pang gitu ke lah sok main di drama adventure saya mah kan suka continuous improvement suka menajong bekam dia mah nipu kiper tadi ya tangguh ya kiper newak naga dia orang kemana duduk itu dakwah mah nggak ada pikirnya dakwah itu mengajak bukan mengejek setuju dakwah itu merangkul bukan memukul dakwah itu beraksi bukan berdiam diri dakwah itu memberi solusi bukan selfie mencari sensasi ya Gengori BFB di 103,9 hit ya. Hit ada di sini. Ya, aku gak begitu hit, tapi orang hit mana juga gak kenal aku. Tadi pagi bersama siapa ya nama Apel ya? Yang berbagi tentang nanti, wudhu. Wudhu kasep di mata Allah, kecuali ku wudhu. Besok berbagi lagi sama Fadil di 103 pagi besok insya Allah sama Teh Silvi yang barusan ceritain tentang berbagi hikmah. Maka yang mau gabung di PHBH gabung lah. Nanti kalau ada rezeki kita kemarin sama Viking Karawang lalu on the road ke Cikaja. Ternyata asik dakwah itu. Luar biasa. Biasanya lah diterangkannya kedung ilu. Jadi wisata rohani ya. Tapi aku resikonya tinggi. Jadi oban wawu, jadi SMA kesiap oban wawu. Saat Evi ya, foto. Terus dia foto kemah sudah diganti kedok ya. Ya. Juara. Jadi hijrah itu apa pindah secara bahasa, secara makna memindahkan perilaku dari berangkat dari berubah sistem berpikir way of things, frame bingkaian pemikiran di hati. Jangan salah asupan. Maka ada doa Nabi ya, kalau ini ambu dikambing ilmu layan pak. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan cari aku di masa lalu. Karena masa laluku, aku banyak ngedownload hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak searching hal-hal yang tidak bermanfaat malah mengeraskan hati. Nabi saja orang soleh dan suci. berlindung kepada Allah, Allah ini a'udzubika min ilmi la yanfa'u, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang mengeraskan hati, membutakan mata, mentulikan pendengaran dari kebenaran, jadi tidak bisa melihat kebenaran. Benar ya, kalau ilmunya manfaat, kalau lihat tanah itu yang terpikir apa? Meninggali tanah naon? Duit receh, duit kencring, deet, kata jeros etik hui. Tapi kalau melihatnya dengan kacamata ilmu, minyak itu aspal, emas. Oh aku mah bangga jadi cowok berminyak, berarti cowok Pertamina. Jadi mau ngagoreng daun minyak, ya kari meureut minyak. Beda cara melihatnya, yang baki ilmu mah ningali tanah ge emas, minyak, aspal, naon deui tah, timah. Urang mah ningalina teu make ilmu, kui, suuk, sampan udah rekes. Maka perlu kuliah supaya memandang yang beda. Maka ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat itu hijrah. Kalau di Quran surat Al-Mu'minun menon anil lagwi mu'ridun, ignore kemanfaatnya, penting gak ya? Itu aku penting gak ya? Gak penting. Ini cengcengan Quran di motor astagfirullah mana Allah maut sakit galikun teh EJGW maunya ke EJGW karena akhlak itu sikap kuat. Jangan cari aku di masa lalu, aku tidak begitu bermanfaat di masa lalu, malah aku tenggelam dalam nista, maksiat dan dosa. Sekarang aku sudah mulai mendekati Allah, karena mau tidak mau ajal itu mendekat. Bumi semakin jauh meninggalkan, pilihannya dunia ini dua, kalau tidak ditinggalkan meninggal dan memaksa gitu metode. Maka maju ke Allah. Tuh, bayangan pun takluk kalau kita bersujud. Tapi kalau kita berdiri, kita kejar bayangan, dia lari, aku lari, dia lari. Aku diam, dia diam. Tiga cakrakan. Ya, sakit tahu bertepuk sebelah tangan. Ya. Jadi kan itu nanti jadi lagu Chris Patih Tania. Yang nanti sebisa dirimu mengkhianati. Tapi memohon, jangan tanya aku di masa lalu. Benar kejadian. Telah ku pastikan engkau mintaku untuk kembali padamu lagi. Punya kau Ustaz Tara kalau kan? Penampilan metal tapi yang ketiru nama murotan. Metallica di kalapaan, Megadeth di ragajian, penampilan boleh memetalan, tapi ulah eleh melihat pengajian. Datang ke IG tiap boy kemis dua minggu sekalinya, setiap ewang jadwal. Kalau di IG saya lihat 100 orang yang nge-like acara ini, tapi saya lihat lebih banyak dari itu. Saya ngerasain getaran bisnisnya kuat sekali, tapi positif. Di sini banyak malaikat, nanti kan untuk percaya. Eka pemburuhan tuh percaya. Ayah hadisnya, namun ilmu kerja bahas, hafaz malaikat. Malaikat itu merapat, ikut mendoakan orang yang ada di majelis ilmu. Komo zikrullah, membahas kebesaran agama Allah. Hafaz malaikat humur rahmah, berkumpul malaikat rahmata di sela-sela. Cuma kalau lihat pusing, karena mereka gararantah. Ya, jangankah malaikat, ikan di kolam pun mendoakan. Cuma lele ustaz, ah ribu satu lele lagi sejenis ikan. Yakin lah, ini bisa seleket. Nah, kalau mau itu kan diri itu. Ya, hijrah. Jangan tanya aku di masa lalu. Sekarang aku sudah hijrah dan aku gak pacaran. Sekarang aku nikah. Sakit tuh. Yang ngajak jinah dulu. Cian deh, aku sudah sama Allah sekarang. Pergi sana. Iya kabar enak zamanku tuh, ikut tok jadi follower ya, tapi cukup silaturahmi. Karena paling wajat hidup itu sama Allah. Maka Nabi berlindung kemudian min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbi la yakhsha. Baca dua poin berarti sudah dapat kesimpulan. Penyebab hati tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk itu akibat banyak memori yang enggak perlu, jadi lemot. Cicenan foto digimon, cicenan foto kendi-kendi teh piceunan, bapak elit piceunan, putaran piceunan, sok piceunan-piceunan enggak perlu di handphone kita teh di hati kita juga yang enggak penting itu buat. Mari kita berimajinasi sebentar. Aku kasih toples. Simpan. Di sini ada beberapa benda. Ada bola kasti, bola pingpong, bola backland, kelereng, kacang polong, sukro, bayangkan. Ada pasir, ada masako, ada garam, ada gula, ada air. Silakan susu. Biasanya ibu-ibu mah timu kecil lah. Ya, cai, besik, masako, itu bola, kacang polong, kelereng, bola backland itu gak masuk. Tapi kalau susunannya benar seperti wudhu, bal yang besar dulu, lalu bal pingpong, bal backland, kelereng goyang-goyang, itu ngentep. Lalu kacang polong goyang-goyang, sukro, tului, non dari teh kesik, goyang-goyang, asup ke selat-selat. Lalu air, masako, masih mungkin yang lainnya. Artinya apa filosofinya? Keluarkan barang-barang yang kecil, perempuan, laki-laki, mobil, rumah, Allahnya masukin, Allah. Nanti yang lainnya, barang siapa mencintaiku? Aku cintakan seluruhnya kepadamu sebelum kau mencintaiku. Barang siapa kau mulai mencintaiku, aku akan cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintai. Itu kerasa banget. Tantangan calon hijrah itu karek 2 hari. Nanti kita berbagi cerita ya. Satu ketika tadi diajak sih si teh selfie ini, dia baru 2 hari jaga wudhu. Padahal kemarinnya itu disakiti sama suaminya, disiksa sampai tari-ari-ari bayinya itu berbelit sampai disiksa di usia 20 tahun. Penderitaannya sudah juara sarareh. Disiksa, ditendang, dihinakan sama keluarganya, tidak diakui, sampai memutuskan aku mau pulang saja sama bayiku. Untung pagi. Kesetrumnya bab ibu kemarin nangis. Ustaz, pokoknya mah aku mau jalan sama Ustaz kemana aku. Maksudnya apa nih? You want marry me? Oh, enggak kesana dulu. Di era aja aku itu. Ya, itu luar biasa. Pas dicoba, jaga wudhu. Apa yang terjadi? Mantannya minta kembali, teman-temannya yang dulu mengacuhkan. Seperti cerita padia saja. Itu luar biasa. Aku di like sama yang punya Bandung. Stop, kamu mau di ignore, mau di accept. Enggak, ini kayaknya godaan. Sampai dapat endorse hari ini, dia dari Toyota. Katakan, boleh jadi endorse Toyota, tapi jilbabnya tetap dipakai. Ya Ustaz, gak apa-apa, berarti Toyota yang syariah. Ya, jadi iklan belum pakai jilbabnya. Keren banget. Jadi harus punya harga. Hijrah itu komitmen, life is commitment. Cuman semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Harus berani melawan arus. Jangan tanya aku di masa lalu. Kenapa? Karena bintang muncul di tengah kegelapan. Betul? Pohon tumbuh dari parfum yang wangi atau dari pupuk yang bau? Jadilah akar yang tidak terlihat tapi menumbuhkan pohon dan ranting. Selebihnya gua mau gak? Sanggup gak? Nggak harus di depan. Offset, jantung menyumbut kayak ayah jantung nuk. 1 kali sebulan 2 kali muncul. Mane? Cep jantung temun, urang. Mane pae. Jantung mah dijangkauannya. Tapi yang dibutuhkan tuh detiknya, detak. Berhenti saja berdetak. Bisa gak ikhlas? Dicari, jangan yang menjadi pencari, tapi jadilah yang menjadi. Cari yang soleh. Cari yang soleh. Saya tahu. Maka saya di IG saya, doakan yang hadir hari ini. Makanya persoalannya yang begitu banyak dari kalangan kita yang hadir hari ini cepat dapat jodoh. Gitu survei nu jomblo mah. tapi inspiring loh aminnya barusan. Aku tuh kan namanya Effendi. Aku jadi pengen gantinya yang simbol jadi amin aja. Kenapa? Biar disebut di akhir doa kali. As. Ya iya tuh, nama amin lah disebut oleh semua orang ya di akhir doanya. Biarin aja dah, bercinta yang paling asik mandi doa. Karena hanya doa yang merubah takdir. Ketika seluruh hajat sudah kita mohonkan kepada Allah, catatannya seluruh hajat kita Allah genggam di tangannya dan akan Allah lepas di saat yang tepat. Biarkan batas ikhtiar kita di puncak sabar. Ketika sudah maksimal dan di puncak sabat, biarkan doa dan takdir berkelahi di langit. Tunggu tanggal main. Merinding nih. Hanya doa yang bisa melibatkan. Maka ganti karena amin, ngan ulah idi amin. Di amin lah presiden Uganda, besok ada haran jelema. Amin. Aku pengen namaku dirubah jadi amin. Ya. Kenapa? Kalau sudah diaminkan kan juara. Seperti boarding school. Mahasiswanya gak banyak. Santrinya gak banyak. Siswanya gak banyak. Nanti kita bicara sama tokoh pendidikan. Kenapa pendidikan sekarang santrinya dipecah per 5 orang. Saya katakan benar ya. Saya katakan. Ada sebuah boarding school santrinya perempuan semua. Namanya satu benci. Nuka dua rindu. Nuka tilu cinta. Nuka empat kasih. 5 sayang. Masuk ke kelas ya. Apa kabar semua muridku? Baik bu. Oh sepi sih. Di absen. Rindu hadir bu. Benci ada bu. Kalau kasih, kasih izin bu. Kalau sayang, sayang sakit bu. Cinta kemana cinta? Cinta pulang bu. Kenapa cinta pulang? Cinta gak pernah hadir tanpa kasih dan sayang. Allah. Ini aku hadir disini karena aku sayang kalian. Hidup harus puguh. Jangan cari aku di masa lalu. Lihatlah aku hari ini. Karena masa lalu sejarah. Hari ini adalah anugerah. Besok misteri. Semenit, sejam, seminggu ke depan. Wallah alam. Siapa yang memberikan asuransi dan garansi asal nanti kita masih sholat bisa jadi dubur tadi, dubur terakhir kita. Maka move on. Hijrah adalah move on. Hijrah adalah bertobat. Hijrah adalah continuous improvement. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pak Aynan dan Habib, mau kemana? Ya. Maka ikhwatu iman rahimahumullah 218. Dalam siapa yang ingin dibahagiakan oleh Allah, dimenangkan kehidupannya, berhijrahlah dengan dasar keimanan. Jangan karena apa-apa. Jangan salah niat. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukup. Menahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu urusan. Bersujudlah kepadaku. Siapa yang memusikmu? Aku yang memusiknya. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Keren ya? Pengacara mana lagi yang kau cari? Di mana ada cinta seperti itu? Kita tidur aja Allah melihat kita. Allah itu bertepuk sebelah tangan. Seperti tema saya sebelumnya di Al-Latif. Sakit kalau lihat rahmat Allah itu tidak berbalas. Kita tidur Allah lihat. La ta'khudhu husnatu wala naum. Gak pernah ngantuk. Tapi kitanya berpaling dari Allah. Kenapa hati kita gelap? Bukan bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Tapi kadang kala bumi yang berputar lalu kemudian membelakangi matahari. Bukan hati kita yang menjadi gelap karena tidak ada Al-Quran, hidayah Allah, diutus Rasul. Bukan. Kita yang sering membelakangi jalan hijrah. Jauh dari hidayah. Ada tidak dibaca, dibaca tidak diartikan, diartikan tidak dipahami, dipahami tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas. Filsafat serba jad, filsafat serba ruh. Mau melakukan karena ada kebutuhan, ada kepentingan. Tidak karena Allah. Ya capek. Lelah itu karena tidak lillah. Makanya Allahnya hilang. Di dolar ada tulisan In God We Trust. Kami percaya di uang ini ada Tuhan. Kata orang-orang liberal, sekuler. Di dolar itu mata satu ada tulisan In God We Trust. Kami percaya di uang ini ada Tuhan. Berarti menduit nanti copot? Liur mata meliur. Ketong ngaji ketemu duit. Kita Tuhannya bukan uang. Tuhan itu jangan sering disebut. Karena kalau sering disebut nantinya jadi hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Allah saja. Saya sedang bikin kajian ringan tentang Tauhid Asma wa Sifat. Kan Tauhid itu dibagi 4. Satu ada Tauhid Uluhiyah. Tauhid tentang apa yang harus disembah. La ilaha. Di luar Allah itu banyak ilah. Perempuan bisa jadi ilah. Laki-laki bagi perempuan bisa jadi ilah. Anak bisa jadi ilah. Perdagangan bisa jadi ilah. Ilah selain Allah itu ada 8. Dia Taubah 24. Nanti kita kaji sampai. Lalu Tauhid Rububiyah. Kesadaran akan Allah yang mengurus kita. Apapun diurus oleh Allah, semuanya dari Allah, semua akan kembali. Itu rububiyah. Tapi ada yang kemudian tauhid yang sering kita lupakan, tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama Allah. Ada berapa? 99 yang terhitung deh. Yang tidak terhitungnya ini banyak. Seperti Quran itu berapa ayat? Halo? 6.666 ayat, itu yang lama. Yang versi Syekh Al-Dani di Ibnu Katsir ada apa? 6.236 ayat. Yang 66 itu klise, itu nggak pernah ngitung sendiri dia. Saya cek pakai handphone, pakai kalkulator, itu 6.236 ayat itu yang paling. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Ya, saya nggak bisa makan sekarang berarti lipstick. Ya, jadi oh ada ya, ya oke. Enggak fokus. Ya. Sampai di mana tadi teh? Oh, asma wa sifat 99. Jadi kalau mau berdoa walillahil asmaul husna fad'u biha, harus ada etika dulu. Bib yang kalau bahasa mah Ar-Rahman Ar-Rahim irhamna. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Rojak, Ya Malik, Tul Kudus, ya. Kalau bilang Ar-Rahman, berapa huruf? Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, berapa huruf? Ya? Satu huruf, 10 kebaikan. Tapi kalau kita bilang Tuhan, Gusti, dapat pahala enggak? Itu sudah musyrik secara ucapan. Kenapa kalau Gusti ada tandingan? Fala taj'alu lillahi anda, dan ini hijrah. Hijrahkan cara berpikir, hijrahkan cara berucap. Anda itu tandingan. Kalau Allah dibilang Gusti, berarti ada Gusti yang lain, Gusti Randa, Gusti Ngurah Rai, itu petanding Allah semua. Kalau Allah dibilang Pangeran, berarti ada cadas Pangeran, ya. Ya, ada Pangeran Diponegoro. Allah itu independen, laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan. Yang nama-nama Allah saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Irhamna, ya, itu namaan ilmu. Ustaz kan maqasidul labbi ala niyatil labbi, maksud maksud satu lafaz tergantung yang melafadzkannya. Iya sih, tapi yang melafadzkan Allah di dalam Al-Qur'an siapa? Ya Allah itu sendiri, sesuaikan dengan lafaz Allah yang mengucapkannya. Punten. Bisa menurut kata apa? Arti bisa. Dapat. Bisa jadi dapat kalau sebelum saya mah racun. Oke. Okay. Siapkan kalamnya dong. Pajang, pajang non pajang. Payu. Sama payu. Payu. Ini ya. Payu. Ini perlu ilmu bahasa itu. Kalau Tuhan itu hantu, maka Allah itu ilah. Maka orang-orang salaf nggak berani bilang Tuhan. Rab kalau nggak ilah. Karena menyangkut akidah asma wa sifat. Jangan tanya aku di masa lalu. Kenapa aku hari ini berbeda? Karena aku di stadion yang berbeda. Di Piwan memang beda. Sombongnya. Biasa kak jamaah pengajian tepala wargi yang nama pemirsa. Sombongnya. Tapi baewe dan keutuhannya. Jadi kembali. Hijrah. Kenapa kau jangan tanya aku di masa lalu? Sekarang aku apa itu hijrah? Aku berpindah. Menjauhi maksiat, mendekati taubat. Menjauhi kegelapan, mendekati cahaya. Lituk rijenas minat zulumati ilanku. Menjauhi dunia, mendekati Allah. Karena sebentar lagi aku pulang, ya. Maka kalau jatuh bangun, kalau sakit berobat. Karena satu kali waktu kau akan dipanggil, saatnya kamu pulang. Ya. Di waktu iman lagi mampu mubah. Endingnya adalah kesimpulan. Ada 5 I. Iman itu harus ada. Karena syarat hijrah itu harus ada iman. Iman itu bagus kalau ilmu. Yang aku beriman kalau malas mencari ilmu. Maka mencari ilmu dalam Islam hukumnya wajib kudu. Wajib kudu. Al-wajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Yang wajib itu diperintahkan, lalu kemudian kita kerjakan dan dapat pahala mengerjakannya, dan ditinggalkan menjadi dosa. Wajib, tapi tidak terikat ruang dan waktu. Maka iman sempurna kalau ada ilmu. Kedua, iman dan ilmu. Apa dalilnya Ustaz? surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalian kuliah di IKIP, di UPI, itu untuk mengangkat derajat kalian dengan ilmu. Karena orang berilmu mah kerjanya tuh pakai otak, tanda tangan 2 miliar, tapi untuk pakai ilmu mah pakai takhta. Jagang bilik nabes damrinya ditarik nggak kan? Karena cuma kayak kan, cuma daging biliknya online-nya. Beda, wajib. Iman sempurna kalau ilmu. Ilmu sempurna kalau amal. Ini imannya keren, ilmunya muruluk, hadisnya muruluk, Qur'annya juara, tapi amalnya nggak ada. Kecewa. Kalau tete punya calon, suami, yuk. Makan yuk, tapi ngajak kumpul amanah itu pasti kesel. Ayu rayuana mah babe segala disebut lah, tapi nggak ada amal kesel nggak? Kesel. Apalagi Allah, maka hati-hati. Kakak otok, nonton kalau ngomong bau ti kotok. Nanti istilahnya teh omdo omong doang. Abu romak kan inallah antakulu mantap Allah. Maka iman bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau amal. Amal bagus kalau kulakukan semua ini walaupun bukan karena cinta itu walaupun bukan karena. Setuju? Hey, cinta itu walaupun bukan karena. Kalau karena cantik tidak gorengan aspal, awewena semua cinta ini walaupun kamu seperti apa aku tetap mencintaimu karena Allah. Kupinang kau dengan biskuat. Kupinang kau dengan diskota. Awan, cinta itu walaupun ya, maka iman bagus kalau ilmu, ilmu bagus kalau amal, amal bagus kalau ikhlas bagus kalau dibentengi oleh istiqomah di dalam ikhlas. Ulah ikhlas ketika ayam mitoha, ulah ayam mitoha ini ikhlas maca Quran surat Toha di wasol. Ulah dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ewita. Ya. Awas, istiqomah di dalam ikhlas. Biar semuanya terjaga, berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Apakah iman itu sempurna dengan ilmuku? Apakah ilmuku sempurna dengan amalku? Apakah amalku sempurna dengan ikhlasku? Apakah ikhlasku terjaga dengan istiqomahku? Apakah istiqomahku terjaga dengan istighfar? Kalau semuanya melemah, jangan lupa i yang terakhir isti'adah. La haula wala quwata. Apa atau aku mah kalau tidak Allah gerakan mah entah ada atau tiada hari ini. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata ya Allah. Aku tidak punya kendali apa-apa. Kalau engkau tidak kendalikan apa yang ada pada diriku ini kendala bagiku ya Allah, maka lawan kendali itu kendala. Lawan sempat itu sempit. Lawan tenang itu tegang, lawan prestasi itu prestasi, lawan pemicu itu pemacu, rubah sahurup, ngepekna seumur hirup, ngadoa jeung ngadosa, setuju tidak? Hati-hati hilang satu huruf, pina hirup, nah ini ukur na harap-harap, hirup nama urip. Capek deh. Ya. Ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walau sekedip mata. Juarakan aku ya Allah di setiap detik. Ajaibkan ya Allah, jadikan aku boga lalakon setiap detik ya Allah. Biar aku jadi pemenang ya. Malaikat juga tahu ya Allah, aku yang jadi juara. Itu cek Dewi Lestari ini. Semoga hari ini juara, kita sudah berikhtiar maksimal. Faidah azam tahu kata wakal Allah. Saya merasa dapat Lailatul Qadar saja hari ini. Kenapa? Waktu pertama launching pengajian kita, tahu gak pepetar sana segede kumar? Yang waktu minggu pertama, buah! Wah, ya saya sampai jadi seperti orang break deh. Ya. Sekarang ya mah tenang, ada alumni. Nah, Enor kan dia tuh berbagi ke sini, ke sini. Ambung yang berbagi sini. Dikenalkan Kang Hendar, beliau seorang ahli di bidangnya. Beliau sekarang ngajar nanti bercerita PHBH Pemuda Hijrah Berbagi Hikmah. Apa yang Anda tangkap dari frekuensi obrolan kita siang ini di kampus kita yang luar biasa ini? Subhanallah. Duduk atau minum canggah, abis ngopi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hindar, tapi lebih familiar di UPI, saya di TIP. Saya sekarang lagi menunggu pasca sarjana. Di sini masih? Masih. Mengambil di anak PA juga ya? Mengambil di pendidikan khusus. Alhamdulillah, insya Allah sekarang lagi menjalani tesis terakhir. Subhanallah, saya terinspirasi lagi. Saya masih punya hutang sama Pak Ustadz. Apa-apa, ya? Sama aku. Dengan wudu tadi ya. Sebenarnya udah nundutan tadi teh, tapi dengan wudu langsung cengkar jadi. Biasanya buka hutang tak lima kok berubah ya. Betul. Saya lagi bikin buku rupa sama beliau, Miracle of Wudu. Tapi kenapa nggak beres-beres? Satu, kami sibuk. Kedua, mujizatnya, testimoninya pun bermunculan. Oh, subhanallah. 2 tahun saya mengenal Ustadz Evi. Waktu itu di Al Huda, di salah satu masjid di Jalan Ciputra. Yang pertama lebih diangkat tentang wudu, ya. Coba untuk konsisten sampai sekarang. Tadi sesuai dengan temanya, jangan cari aku di masa lalu. Saya wudu ya. Alhamdulillah. Saya alumni IKIP, lulus UPI. Jadi saya 97 masuk IKIP. Ketika lulus 2001, sarjana saya jadi gelarnya UPI, ya, di SPD UPI. Dan saya aktif di salah satu BEM pecinta alam. Jadi jangan tanya saya di masa lalu. Ya. Jadi kalau lumayan cerita, kenal sama Kang Dodo, wah masa lalu itu ya. Sekarang saya ada di Prodi dan saya alhamdulillah Ustaz, mungkin teman-teman tahu ada University Center di sana. Ya. Saya di sana di lantai 6, saya di bagian Kreiset. Alhamdulillah. Baru bulan Februari saya bergabung. Jadi kalau pertukaran mahasiswa luar negeri, ada tesis kolonial di luar negeri, kasih saya tahu program. Itu saya baca status Anda, Kang Enda, ada apa dengan kecerdasan itu anugerah? Ya. Apa motivasi di balik status itu? Kebetulan keilmuan saya mencoba membentuk karakter anak yang memang memiliki permasalahan tumbuh kembangnya. Jadi kalau teman-teman melihat anak berkebutuhan khusus ya di SLB atau di sekolah-sekolah reguler kan dipandang sebelah mata ya. Ternyata di balik keberbutuhan khususnya itu ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh anak yang lain. Seperti anak Down syndrome, kita hanya melihat fisiknya saja, tapi kemampuan kecerdasannya itu luar biasa sebenarnya. Bahkan ya, bahkan saya pun kalah mungkin ketika anak itu coba untuk ikhlas ya, coba untuk konsisten. Kalau kita ajarkan A, Ustadz, itu sampai remaja dia akan dibawa A. Kalau kita belum tentu. Nah itu salah satu kecerdasan, karena kalau teman-teman buka tentang konsep multiple intelligence, kecerdasan itu bukan hanya di otak, bukan satu lagi, multiple. Jadi ada banyak ya, yang sudah diketahui kecerdasan itu ada 9 gitu ya. Mudah-mudahan dengan teman-teman mau membedah. Kalau saya bedah tentang wudhu, di balik wudhu itu ribuan kecerdasan, Ustaz. Suara, ya? Tapi harus, ya kalau namanya teori kan kajiannya harus diperdalam dan diakui oleh banyak orang ya. Tapi yang 9 ini baru diakui dan dikaji dan diakui banyak orang baru 9. Tapi kalau wudhu, jujur Pak Ustaz, sampai sekarang, tadi Ustaz berbicara tentang jamaah yang baru, subhanallah ya. Jadi wudhu itu tidak ada finishnya, Ustaz. Tidak ada. Go to... Sampai akhirnya si jenazah yang akan dimandikan pun diwudui dulu. Nah, betul, tidak ada finishnya. Sampai pulang ke Allah itu harus senyum. Iya. Dan pesannya apa nih untuk adik-adik? Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil intisari dari pembahasan Pak Ustadz. Jangan cari aku di masa lalu, cukup dengan konsisten menjaga wudhu aja dulu ya. Saya rasakan sampai sekarang hijrah itu seperti apa. Bukan hijrah saya ke Ambon gitu, membela Islam. Ah, jauh berpikir ke sana saya. Pindah wet di Nugari ke Nugase di Nutara wudhu jadi ya, wudhu ya. Dengan saya coba ingin berhijrah, saya sekarang ada di Prodi. Itu yang saya rasakan sekarang. Saya mau tanya, ya jangan lu beranjak dan nanti kembali setelah pesan-pesan berikut. Sok, ada yang mau tanya jawab? Silakan. Jangan langsung saja. Silakan. Salam. Waalaikumsalam. Al-amru bisayin amrun biwasaili. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu harus paham juga ada wasilah untuk sesuatu itu. Wasilah itu perantara. Seperti Allah memerintahkan sholat, wasilahnya apa? Wudhu. Ya. Jadi kalau Anda berhijrah karena sholat, enggak apa-apa. Tapi jangan karena orang itu. Kalau kemudian orang itu menghantarkan Anda jadi ingat ke Allah, itulah jalan hijrah. Jangan sampai terjebak oleh filsafat serbajat. Mau hijrah karena makanya saya berdoa di dalam sholat dengan kajian wudhu. Allahumma ij'al fi wajhi nuran, Allahumma ij'al fi lisani nuran, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, Allahumma ij'al fi kulli amali nuran. Ya Allah, jadikan wajahku, mulutku, lisanku, penglihatanku, pendengaranku, pikiranku, jadikan semuanya cahaya termasuk gerakanku. Jadikan siapapun yang melihat aku jadi ingat kepadamu. Keren gak? Jadi dakwah itu tidak harus banyak ngomong. Membatul ningali orang jadi ingat ke Allah tuh. Atau membatul ingat ningali orang, ada orang lain lihat kita jadi hayang sholat tuh. Atau hayang utang. Ya jadi inspirasi ini saya dapat inspirasi ini dari Imam Besar Abdurrahman As-Sudais. Ketika dia mengimami di Cina, pulang imaman senyum ke jamaah Cina. Engkau-engkau mereka. Sudah senyum aja, dikejar tuh sama orang Cina. Syekh, Syekh, aku ingin masuk Islam. Apa alasan kamu masuk Islam? Aku gak kuat lihat senyummu. Berarti senyum yang membawa hidayah. Beda dengan senyum namanya gijet, senyum membawa luka. Dangdutnya. Ada apa di balik senyumnya ini? Senyum yang ada ruhnya. Bacaan Al-Quran awal ya itu. Ya mari baca Quran. Ya iyalah. So, kalau lihat Ustaz, pikirannya apa? Ya, yang bisa ngaji lah, yang bisa tahajud, kemudian ningali tarana ide urut di dagur ya bae wes. Wah, jangan nanti dagur, mau pasti hayang. Nah, bisa enggak ispai? Nah, ketika hijrah dimotivasi, distimulus, didorong oleh sebuah materi, ya benda atau apa? Enggak apa-apa, yang penting tujuannya ke akhirat aja, ke dunia dulu. Ya, ini pertanyaan tadi muncul dari Mang Andi. Saat menang bersedekah karena ingin kaya, menang, dan itu cara Allah, match of God. Yang penting jangan disorientasi ya. Kuliah di IKIP kan awalnya teh kegagayaan, kelelebayan, kenarsisan, atau punya tujuan tertentu. Saya tadi bicara pagi di kajian suku di pesantren saya. Ustaz, hari sekolah luhur teh kenaon sih? Sekolah luhur mah keur balik tahanan. Nya, hai kapal hibar kenaon? Keturun. Mun kapal hibar ka mana? Rek turun, ngestakbir mah pasti gak dia. Sekolah luhur itu kan nyederhana kan masalah, betul? Sederhana, ternyata kecerdasan itu ada di wudhu. Tahu gak sejarah Rasulullah menyatakan Idawako adjuba apabila ada lalat hingga di tempat minummu waljak ini selukkan lalu buang naona lalat macaina. Oh gak wea tuh tapi bisa malam semua yang kemudian lalat. Ternyata ada riset, katakan di sebelah lalat ada racun, di sebelah sayapnya, sebelah lalat sayapnya lagi ada penawar. Pertanyaannya sederhana, Rasulullah punya laboratorium seperti UPI? Berarti ini wahyu. Nah kalau kita mau mengkaji wahyu, kecerdasan itu adalah anugerah. Hijrah melalui suatu nggak apa-apa, bisa jadi itu anugerah. Misalnya saya kenal Raisa. Lalu Raisa teh ngajak nikah, tapi Raisa nyimpen syarat ayam nggak boleh berhenti tajus sama nikah sama aku, cek Raisa teh. Aku sanggup, tapi Raisa nya sanggup kan teh. Jadi urang ayam ke Raisa, Raisa nya nyiap utang tinggal di bulan. Itu lah fenomena pak tuh betul. Nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Yang penting niat bagus. Ada lagi, bagus saya pikir. Pertanyaan yang kedua keren sekali sehingga tidak perlu jawaban. Karena harus pindah tempatnya. Karena semua nomaden hingga prima. Semoga malam Ahad kita bisa ketemu di Alatif. Saya kasih bocoran, temanya akan senada dengan ini, tapi ada bumbu yang lain nanti. Dear mantan, maafkan aku di masa lalu. Nah, kalau ini mah jangan tanya aku di masa lalu. Kalau kemana terakhir, cinta betul sebelah tangan. Ketika itu, dear mantan, maafkan aku. maafkan masa laluku. Selamat tinggal keputihan. Back time. Ya itu saja. Mudah-mudahan kita semakin mendekat dan semakin merapat dan semakin taat untuk menghadapi yang namanya kiamat, yaitu kematian. Lupa aja. Taubatlah sebelum ajal kita tiba. Jangan tanya aku di masa lalu, karena ajal kita tidak pernah menemukan masa. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Hati-hati dengan kematian. Allahumma ya Allah, rahmataka anji. Jangan kau serahkan setiap diri kami kepada diri kami sendiri. Allah takin ila nafsi tarfata aini. Walaupun sekedip mata ya Allah, ternyata kedip kami pun kau yang mengendalikan. Banyak orang yang sudah tidak bisa berkedip, lalu melupakan, bisa jadi satu ketika kami bernasib sama, karena kami jangan jarang mengedipkan ingatan ini kepada ingat kepadamu, bisa jadi kau putuskan satu sel di otak ini, sehingga kami tidak cerdas lagi seperti hari ini. Dan kecerdasan ini pun anugerah darimu. Maka ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, diri kami dan setiap kami kepada setiap kami sendiri, walaupun sekedip mata. Solehkan kami ya Allah, wasmulana sya'nana kullah. Solehkan seluruh urusan kami, maslahatkan apapun pergerakan kami. Rabbana ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna wa ajirna al-jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, ampuni kami sekelam apapun masa lalu kami. Jangan pernah bertanya siapa kami masa lalu, tapi izinkan kau kehendaki kami tetap dari detik ini untuk selalu dekat denganmu. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, anugerahkan kepada kami kecintaan, rahmat, karunia, maghfirah, ridha dan ampunan. Ya Allah, jauhkan kami dari percik api neraka. Dekatkan kami dan masukkan kami ke surga. Maslahatkan seluruh urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah bi qalbi jati am yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. I don't know.